سورة القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. وإن لك لأجرا غير ممنون. Dan sesungguhnya, engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. Siapa di antara kamu yang gila? إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka ingin agar engkau bersikap lunak, dan mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Hammazin masya'in binamim. Suka mencela, yang kian kemari menyebar fitnah. Manna'in lil khairi mu'tadin asim. Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Utullin ba'da dhalika zanim. Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. An kana dha malin wa banin. Karena dia kaya dan banyak anak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah menguji mereka orang-orang musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, yaitu ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik buahnya pada pagi hari. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. Tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan insya Allah. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Maka kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil. Anighdu ala harsikum in kuntum sarimin. Mereka berkata, pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasilnya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. maka mereka berangkat sambil berbisik-bisik. Allaa yadkhulannahal yawma 'alaykum miskin. Mereka mengatakan, pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang-orang yang sesat. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Qala awsathum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah orang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan, maha suci Tuhan kami, kami adalah orang-orang yang zalim. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatalawamun. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celakalah kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Kadzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah azab dunia, dan sungguh azab akhirat itu lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Maka apakah pantas kami perlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang kafir yang berdosa? Ma lakum kaifa tahkumun. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Am lakum kitabun fihi tadrusun. Atau apakah kamu mempunyai kitab yang turunkan Allah yang kamu pelajari? Inna lakum fihi lama takhayyarun. Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Am lakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Atau apakah kamu mempunyai janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu? Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Am lahum syuraka'u falyatu bisyuraka'ihim in kanu shadiqin. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu bersujud. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, di dunia dahulu, mereka telah diseru untuk bersujud, sedang mereka dalam keadaan sehat. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Tetapi mereka tidak melakukannya. Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini. Kelak kami akan hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang mereka tidak ketahui. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku sangat teguh. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sehingga mereka dibebani hutang? أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya? فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Sekiranya Yunus tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah yang tandus dalam keadaan tercela. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Maka Tuhannya memilihnya dan menjadikan dia termasuk orang-orang yang soleh. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Yaitu ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka berkata, Muhammad itu benar-benar orang gila. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Padahal Al-Quran itu tidak lain, adalah peringatan bagi seluruh alam.